Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durs An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurumiyah. Kita sudah mempelajari beberapa masalah sampai pada al-mas'alatu as-salithah. Selanjutnya al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat, la yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha. Khabar huruf-huruf ini, yakni inna wa akhwatuha, tidak boleh mendahului inna wa akhwatuha. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha, dan juga tidak boleh berada di tengah antara inna wa akhwatuha dan isimnya. Illa idza kana dzarfan aw jaran wa majruran, kecuali jika khabarnya berupa dzarf atau jar majrur, maka boleh berada di tengah antara inna wa akhwatuha dan isimnya. Nahwu qawlihi ta'ala inna ladaina angkalan inna fi dhalika la ibratan. Tayyib, barakallahu fikum. Masalah yang keempat ini ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama, khabar tidak boleh mendahului inna wa akhwatuha secara mutlak. Tidak boleh qaimun inna zaidan, enggak boleh. Yang kedua, khabar tidak boleh berada di antara inna wa akhwatuha dan isimnya, kecuali jika khabarnya tadi berbentuk dzaraf atau jar majrur. Jadi enggak boleh inna qaimun zaidan, khabarnya ada di antara inna dan isimnya, enggak boleh. Kecuali kalau khabarnya berbentuk dzaraf atau jar majrur. Lihat contoh dalam ayat ini. Inna ladaina angkalan. Ladaina ini khabar berbentuk dzaraf, berada di tengah antara inna dan isimnya itu angkalan. Labas, enggak masalah. Karena khobarnya berbentuk dzaraf. Inna fi dzalika la ibratan. Nah, fi dzalika khobarnya inna, berada di antara inna dan isimnya itu la ibratan. Enggak masalah karena khobarnya berupa jar majrur. Taib. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Tata ayyanu inna al-maqsurah fil mawabi'il atiyah. Wajib membaca inna dengan mengkasrah hamzah. Itu inna, hamzahnya dikasrah ya. Itu wajib di tempat-tempat berikut ini. Jadi kalau ada di tempat-tempat ini, hamzah innanya wajib dikasrah, dibaca inna, tidak boleh di fathah, tidak boleh dibaca anna. Awalan filibtidai, yang pertama jika berada di permulaan, tidak ada apapun yang mendahulunya, dia di permulaan kalam. Nahwu qawli ta'ala inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkannya. Perhatikan, dibaca inna, tidak boleh di fathah hamzanya. Kenapa? Filip tidak ada di permulaan. Sanian ba'da ala allati tustaftahu bihal kalam, terletak setelah huruf ala yang biasa digunakan untuk membuka perkataan atau kalam. Nahu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka. Di sini inna wajib dikasrah hamzanya. Kenapa? Karena terletak setelah ala, enggak boleh dibaca fathah, enggak boleh dibaca anna, harus inna. Salisan ba'da haitsu, yang ketiga jika terletak setelah lafad haitsu. Nahwu jalastu haitsu inna zaidan jalisun, aku duduk di mana Zaid duduk. Inna wajib dibaca kasrah hamzanya karena terletak setelah la fathaitu, enggak boleh dibaca fathah, enggak boleh dibaca anna. Rabian ba'dal qasami, yang keempat setelah sumpah atau qasam. Nahwu qawlihi ta'ala wal kitabil mubin inna anzalnahu, demi kitab yang nyata. Ini qasam atau sumpah. Inna anzalnahu, ini hamzanya dibaca kasrah, wajib, tak boleh di fathah. Khamisan ba'dal qaul, yang kelima setelah lafadz qaul dan tasrifannya. qala yaqulu qul qaulan qail dan lain sebagainya, maka wajib dibaca inna dengan mengkasrah hamzanya. Nahwu qawli ta'ala qala inni Abdullah, Nabi Isa berkata sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dibaca inni wajib mengkasrah hamzanya. Kenapa? Karena terletak setelah qala. Sadisan, idza dakhalatil lam fi khabariha. Yang keenam, jika khabarnya ada lamnya. Kalau khabarnya ada lamnya, maka hamzah inna wajib dikasrah. Nahwu wallahu ya'lam innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah tahu sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Perhatikan innaka kaf isimnya inna, la rasuluhu khobarnya, ada lamnya kan, la ya, la rasuluhu, maka inna wajib dikasrah hamzanya. Wallahu yashhadu, Allah bersaksi, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, lakadibun, mereka itu pendusta. Al-munafiqin isimnya inna, lakadibun khobarnya, ada lamnya, maka hamzah inna wajib dikasrah. Ini tempat-tempat wajib mengkasrah hamzah inna. Yang keenam tadi, idza dakhalatil lam fi khabariha, lamnya disebut lamul ibtida, ya, khabarnya dimasuki oleh lamul ibtida, maka inna wajib dikasrah hamzanya. Al mas'alatu as-sadisah, tata'ayyanu anna al-maftuhah fil mawadi al-atiyah. Masalah yang keenam, hamzah wajib dibaca fathah, itu anna, di tempat-tempat berikut ini. Awalan, idha hallat mahal al-fa'il, jika menempati kedudukan fa'il. Nahwu qawlihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna, tidakkah cukup bagi mereka bahwa kamilah yang menurunkan. Yakfihim, domir hum maf'ul bih, anna anzalna, anna isimnya berupa domir mutakallim, anzalna khobarnya, susunan anna isim dan khobarnya mahal rafa, menjadi fa'il dari yakfi. Berarti anna isim dan khobarnya menempati kedudukan fa'il, sehingga wajib dibaca fathah, ya. Ini barakofikum, di anna anzalna itu fa'il, ya, mahal rafa. Enggak boleh inna anzalna karena kedudukannya fa'il, harus anna. Thanian idha halat mahalla naibil fa'il. Yang kedua, jika menempati kedudukan naibul fa'il. Nahu qawlihi ta'ala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran. Uhiyah fi'il majhul, ya. Kalau maklumnya auha, kalau dimajulkan uhiyah. Karena fi'ilnya majhul, maka butuh naibul fa'il. Mana itu? Annahu istama'a. Ini anna isim dan khobarnya. Mahal rafa menjadi naibul fa'il dari uhya. Karena mahal rafa menjadi naibul fa'il, maka hamzanya wajib di fathah. Annahu, enggak boleh dikasrah. Salisan, yang ketiga, idha halat mahalal maf'uli. Jika menempati kedudukan maf'ul. Jadi kalau dalam pernyataan disebut al-maf'ul secara mutlak, enggak pakai embel-embel yang lain, maka yang dimaksud ialah maf'ul bih. Maf'ul itu kan ada banyak macamnya. Ada maf'ul bih, ada maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li'ajlih, ya kan? Kalau ada pernyataan dengan menyebut al-maf'ul begitu saja, maka yang dimaukan ialah maf'ul bih. Nah, kalau anna isim dan khobarnya menempati kedudukan maf'ul bih, maka wajib di fathah hamzanya. Nahu qawlihi ta'ala, wala takhafuna annakum asyraktum billah. Kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah. La takhafuna itu fi'il fa'il, berarti membutuhkan maf'ul bih. Annakum asyraktum billah itu anna isim dan khobarnya, mahal nasab menjadi maf'ul bih. Karena mahal nasab menjadi maf'ul bih, maka hamzanya wajib di fathah, itu annakum. Tidak boleh dikasrah, ya. Rabian, idha halat mahallal mubtada'i. Jika menempati kedudukan mubtada', nahu qawlihi ta'ala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah engkau melihat bumi khasyiatan, kering dan gersang, nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa bumi yang gersang dan kering kok menjadi tanda kekuasaan Allah? Jawabannya, ya baca kelengkapan ayatnya ya. Nah, kekuasaan Allah itu tidak pada kering dan gersangnya bumi. Karena ada ayat selanjutnya, fa'idha anzalna alaihal ma'ah, dan ketika kami turunkan di bumi itu air hujan, ihtazzat warabat, maka bumi itu tumbuh dan subur. Asalnya kesang, kering, pernah hujan langsung tumbuh-tumbuhannya dan subur. Nah, perhatikan, wa min ayatihi, itu jadi khobar muqaddam, jar majrur. Khobar muqaddam, khobar yang mendahului mubtada'nya. Berarti dia cari mubtada', mana itu? Annaka taral arba, itu anna, isim dan khobarnya. Ini mahal rafa, mubtada' mu'akhar. Karena menjadi mubtada', maka hamzah wajib di fathah, gak boleh kasrah, itu annaka ya. Khamisan, idza dakhala 'alaiha harful jarri, nah, jika dimasuki oleh huruf jar, nahwu qali ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haq, na'am, karena setelah huruf jar ba bi anna Allaha, maka hamzahnya wajib di fathah, enggak boleh bi innallaha. Apakah khusus huruf jar ba saja? Enggak. Huruf jar yang lain kalau masuk, maka hamzah inna wajib di fathah. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, yajuzul amrani ay fathul hamzati wa kasruha fil mawabi'il atiyah, ini boleh dibaca dua bacaan, yakni hamzanya di fathah dan di kasrah di tempat-tempat berikut ini. Jadi kalau terjadi salah satu dari tempat-tempat ini, hamzanya boleh dibaca fathah, dibaca anna, bisa juga dibaca kasrah atau inna. Awalan ba'da fa'il jazai, terletak setelah fa'ul jaza. Fa'ul jaza, nama yang lain fa'ul jawab, itu jawab syarat. Itu letak setelah fi'il syarat ya, maka ada istilah fa'ul jazak atau fa'ul jawab. Nahwu qawli ta'ala, man amila minkum su'an bijahalatin, barang siapa di antara kalian yang berbuat dosa karena kebodohannya, thumma taba min ba'dihi, kemudian ia bertobat setelah itu, wa aslaha, dan berusaha untuk berbuat baik, fa annahu ghafur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini fa annahu ini merupakan jawab syarat, ya. Fa-nya disebut faul jaza atau faul jawab. Maka hamzahnya boleh dibaca fathah, boleh kasrah, boleh. Fa annahu ghafurur rahim. Boleh pula fa innahu ghafurur rahim. Tsanian, ba'da idza al-fujaiyah. Itu letak setelah idza al-fujaiyah. Itu idza yang mengandung arti tiba-tiba. Cirinya fi'il sebelumnya adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Contohnya kharajtu fa idza anna zaidan qa'imun. Aku keluar tiba-tiba Zaid berdiri. Tiba-tiba ada Zaid berdiri. Idza di sini disebut idza fujaiyah. Maka hamzah boleh dibaca fathah fa idza anna zaidan qaim. Bisa juga dikasrah fa idza inna zaidan qaim. Salisan, idza waqa'at mawdhi'at ta'lil. Itu jika menempati tempat ta'lil, itu untuk menjelaskan alasan atau sebab perbuatan sebelumnya. Nahwu qawlihi ta'ala, nad'uhu, kita berdoa kepada Allah, innahu wal barur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Baik lagi Maha Penyayang. Nah, di alasan mengapa kita berdoa kepada Allah, karena Allah itu Maha Baik lagi Maha Penyayang. Nah, berarti namanya ta'lil, ya, menjelaskan alasan atau sebab perbuatan sebelumnya. Maka hamzahnya boleh di fathah, annahu boleh dikasrah, innahu. Labbaika innal hamda wan ni'mata lak, aku memenuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata lak, karena pujian dan kenikmatan ini milikmu. Jadi innal hamda wa ni'matalak menjadi alasan atau sebab seseorang memenuhi panggilan Allah, ya. Maka ini namanya ta'lil. Oleh sebab itu hamzanya boleh di fathah, boleh di kasrah. Jadi boleh labbaika innal hamda wa ni'matalak. Boleh labbaika annal hamda wa ni'matalak. Tayyib. Dari sini kalian sudah paham, ya, mana tempat-tempat yang wajib hamzah inna di kasrah, mana tempat-tempat yang wajib hamzahnya di fathah, yakni dibaca anna, dan mana-mana tempat yang jawazul amrain, boleh di kasrah, boleh di fathah. Tayyib. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Tadkhulu lamul ibtida' ba'da inna al-maqsura faqat ala arba'ati asya'. Lamul ibtida' bisa masuk setelah hamzah inna yang dikasrah saja masuk pada empat tempat. Ini maksudnya hukum ini hanya berlaku jika terletak setelah inna yang dikasah hamzanya, tidak berlaku pada anna yang difathah hamzanya, juga tidak berlaku pada saudara-saudaranya yang lain, hanya berlaku pada inna yang dikasah hamzanya. Lamul ibtida' masuk pada empat tempat. Awalan ala khobariha, yang pertama masuk pada khobarnya inna, jangan pakai wa akhwatiha ya, inna bisyarti kaunihi ma'akhoran musbatan, dengan syarat khobarnya diakhirkan, kemudian alamnya musbat, tidak ada huruf nafi atau sifat nafi. Nahwu qawli ta'ala inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Rabbmu sangat cepat hukumannya, sesungguhnya Rabbmu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terletak setelah inna yang dikasrah ya. Lihat khobarnya lasari'ul iqab, ada lamnya ya, lamul ibtida'. Syaratnya lasari'ul iqab ini diakhirkan, yakni urut setelah isimnya inna rabbaka baru khobarnya, tidak mendahului isimnya ya. Musbat kalamnya tidak ada nafi atau sifat nafi. Wa innahu laghafur rahim, termasuk ini dhamir ha isimnya inna, laghafurun rahim khobarnya, ada lam ibtidaknya. Syaratnya dia diakhirkan, yakni urat isim dulu baru khobar, kemudian kalamnya musbat, yakni tidak ada huruf nafinya atau sibun nafi. Sanian alasmiha, yang kedua lam ibtidak masuk pada isimnya inna dengan hamzah yang kasrah inna ya, bisyarti ayata akhara adil khobar, dengan syarat inna diakhirkan dari khobar, dengan syarat isimnya inna diakhirkan dari khobar, berarti khobar dulu baru isimnya ya, syaratnya isimnya diakhirkan, berarti khobar dulu baru isimnya. Nahwu qawli ta'ala inna fi dhalika la ibratan li ulil absar, sesungguhnya yang demikian itu ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Perhatikan fi dhalika khobar inna la ibratan isimnya, ada lam ibtidaknya ya kan. Nah, syaratnya dia diakhirkan dari khobar, khobarnya dulu baru isim, itu bisa isimnya dimasuki oleh lamul ibtida. Salisan ala bomiril fasli, yang ketiga masuk pada domir fasl, wawa harfun ala sigati domiri marfu'in munfasil. Domir fasl itu huruf bentuknya sama dengan domir rafa' munfasil, yaqa'u bainal mubtada'i wal khobar, yang terletak di antara mubtada' dan khobar. Au ma asluhu dhalik, atau yang asalnya mubtada' khobar, itu letak antara isimnya inna dan khobarnya inna. Ya, wa min fawaidihi, di antara faidahnya al-i'lamu bi annama ba'dahu khobar la tabi'un, untuk memberitahu bahwa setelah dhamir fasal ini menjadi khobar, bukan menjadi tabi' atau na'at. Nah, jadi dhamir fasal itu termasuk kalimat huruf, bukan kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Dhamir fasal bentuknya sama dengan dhamir rafa' munfasil, yaitu huwa, hiya, ya. Nah, bentuknya sama. Tapi kalau dhamir rafa' munfasil itu kalimat isim, ya. Kalau dhamir fasal kalimat huruf. Kemudian ciri-cirinya, dhamir fasal itu ada di antara mubtada, khobar. Zaidun huwa al-fadilu. Zaid mubtada, al-fadilu khobar. Huwa dhamir fasal. Ya. Atau terletak antara yang asalnya mubtada khobar. Nah, apa itu? Yang asalnya mubtada khobar. Isimnya inna asalnya mubtada, khobar inna asalnya khobar mubtada. Nah, inna zaidan huwa al-fabilu. Nah, arti huwa tadi itu dhamir fasl, karena terletak antara isimnya inna dan khobarnya inna, yang merupakan asal dari mubtada khobar. Tujuannya apa dhamir fasl disebut? Untuk menegaskan bahwa setelah dhamir fasl itu adalah khobar, bukan na'at. Jadi inna zaidan huwa al-fadilu, al-fadilu khobar. Zaidun huwa al-fadilu, al-fadilu khobar, bukan na'at. Kalau tidak ada dhamir fasalnya, masih ada kemungkinan jadi na'at, ya kan? Tapi kalau ada dhamir fasalnya, maka sudah pasti setelahnya adalah khobar. Nah, pembahasan kita di sini ialah dhamir fasalnya itu bisa dimasuki oleh lamul ibtida jika dalam babnya inna. Nahwu qawli ta'ala inna hadza lahuwal qasasul haqq, sesungguhnya ini betul-betul kisah yang benar. Hadza isimnya inna, al qasasul haqq khabarnya inna, lahuwa huwanya itu apa? Dhamir fasl, ya, enggak ada kedudukan i'rabnya, adalam ibtidaknya, ya, lahuwa. Al-qasasul haq mesti khobar, karena terletak setelah dhamir fasl, ya. Thayyib. Rabian ala ma'mulil khobar. Nih, lam ibtidak masuk pada ma'mulul khobar. Apa itu ma'mulul khobar? Ma'mul milik khobarnya inna. Jadi khobarnya inna itu berupa lafad yang bisa beramal seperti fi'il, sehingga dia punya ma'mul. Nah, kebetulan ma'mulnya ialah khobarnya inna, maka disebut apa ini? Ma'mulul khobar. Ngerti ya? Ma'mul khobar itu ma'mul yang amilnya ialah khobar. Berarti khobarnya itu berupa lafad yang bisa beramal, kemudian punya ma'mul yang berbentuk khobar, maka disebut ma'mulul khobar. punya makmul, ya, punya makmul, entah jadi apa begitu, ya, miliknya khobar, maka disebut makmul khobar. Bisyarti taqaddumi alal khobar, dengan syarat mendahului khobarnya. Nah, perhatikan contohnya supaya jelas. Nahu inna Zaidan la amran dharibun. Zaidan isimnya inna, ya. Mana khobarnya? Dharibun. Khobar, ya. Nah, dharibun ini khobar berbentuk isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'il. La amran maf'ul bih nasab. Yang menasabkan ialah dharibun. Berarti la amran ini makmulnya khobar, ya. Nah, makmul khobarnya ini boleh dimasuki lamul ibtida. Nah, dengan syarat makmulul khobar mendahului khobarnya. Berarti la amran duluan, dharibun belakangan, ya. Inna Zaidan la amran dharibun, sesungguhnya Zaid yang memukul Amr. Zaidan isimnya inna, dharibun khobarnya. La amran maful bih makmulul khobar, kemasukan lam ibtida. Tayyib, barakallahu fikum. Adapun masalah yang lain, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Banyak-banyak berdoa, merajaah, ya. Insyaallah hari Kamis imtihan, ya. Mubtada, khobar, dan kana wa akhwatuha. Naam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.